tinggal kau tega melupakan segalanya. Lebih sakit lagi kau mencintai dia yang ku anggap seperti adik sendiri. Percuma saja ku sayang-sayang.